بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk menyelisihi أصحاب الجحيم, orang-orang yang dijuluki ashabul jahim, ini orang-orang kafir, apakah musyrikin atau ahlul kitab, apakah yang terang-terangan ataupun munafikin. Dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-mushabahah lil yahudi wan nasara وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين. Penyerupaan yang dilarang adalah penyerupaan terhadap Yahudi, Nasrani, atau A'ajim, orang-orang di luar Islam dari kalangan Romawi maupun Persia. Ketika mereka sudah mulai mengalahkan raja-raja penguasa-penguasa di timur, dan juga ketika mereka dan yang sejenis mereka sudah berhasil menguasai dan mengalahkan penguasa-penguasa muslimin, maka terjadilah musyabahatuhum, terjadilah penyerupaan terhadap mereka. Khalafu bihi hadiyal muslimin. Khalafu bihi hadiyal muslimin, menyelisihi bimbingan kaum muslimin. Wadakhalu fi ma karihahu Allah wa rasuluh, dan mulai mereka masuk ke dalam apa yang tidak disukai oleh Allah dan apa yang tidak disukai oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saat itu sallallahu alaihi muturk al-kafiri, saat itulah Allah timpakan pada mereka Atrak al-kafirin, orang-orang Turki yang waktu itu masih kafir, akhirnya menginjak-injak kaum muslimin. Al-ma'ud biqitalihim, yang sudah pernah dijanjikan dan dipesankan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian akan memerangi bangsa Turki. Hatta fa'alu fil ibadi wal biladi ma lam yajru fi daulatil islam ma lam yajri fi daulatil islam mithla, hingga terjadilah pada para hamba dan para negeri-negeri, para hamba dan negeri-negeri, apa yang belum pernah terjadi pada daulah islamiyah sebelumnya. Muslimin punya karakter tersendiri, muslimin punya sifat tersendiri, kaum muslimin punya budaya tersendiri, kaum muslimin punya pakaian tersendiri, yang Rasulullah SAW tidak suka kalau kaum muslimin meniru orang-orang kafir, apakah Yahudi atau Nasrani. Dan Nabi tidak suka kalau kaum muslimin mengikuti orang-orang selain kaum muslimin dari kalangan Romawi dan Persia. Maka ketika akhir-akhir dari masa-masa khilafah, mulailah kaum muslimin latah mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, mengikuti budaya-budaya kafir, maka Allah timpakan kejelekan. Allah azab. Dalam bentuk apa? Diserang oleh Turk yang waktu itu masih dalam keadaan kafir. Dibantai. Bahkan diriwayatkan tertimpa para hamba di negeri-negeri ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Masya Allah, kaum muslimin selalu dimenangkan oleh Allah. Sejak Nabi masih hidup, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, sampai pada Fathu Mekkah, sampai kemudian meluas Romawi dan Persia, sampai di zaman Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu taala anhum, terus meluas negeri-negeri kaum muslimin dan selalu Allah menangkan. Kapan terjadi pembantaian kepada kaum muslimin? Ketika kaum muslimin sudah mulai meniru-niru, tasyabbuh dengan orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, Romawi dan Persia. Qala, dan ini persis seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti jejak mereka, orang-orang sebelum kalian. Ditanya ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam riwayat yang lain, mereka bertanya, apakah Romawi dan Persia? Nabi menjawab, famanin nas illa ulaik. Siapa lagi manusia selain kita kalau bukan mereka? Romawi dan Persia. Barakallahu fiikum. Qala Qais ibn Ubadah, wa huwa min kibari tabi'in. Berkata Qais ibn Ubadah, dan beliau salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, kanu yastahibbuna khafd as-sauti 'inda dhikri wa 'inda al-qital wa 'inda al-janaiz. Mereka dulu, kaum muslimin dulu, siapa berarti? Kalau ini yang berbicara adalah tabi'in. Tabi'in itu generasi kedua. Kalau menyatakan dulu berarti siapa? Para sahabat, para salaf, para pendahuli. Yastahibbuna khafd as-saut. Mereka suka untuk merendahkan suara di tiga tempat. Ketika berzikir, ketika perang, dan ketika mengantarkan jenazah. Disebutkan hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala. Wa kana al-muslimun ala ahdi nabiyyihim wa ba'dahu la yu'rafuna waqt al-harbi illa sakina. Dan bahwasanya kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW hingga setelahnya tidak dikenal, tidak diketahui ketika dalam perang kecuali sakinah, ketenangan. Wa dzikrullah, dan selalu berzikir kepada Allah. Ikhwan bin Na'azakullah, berarti Syekhul Islam sudah mulai masuk pada contoh berikutnya. Kemarin dicontohkan bagaimana membedakan dari Yahudi dan Nasrani dalam sekian masalah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah memanggil kaum muslimin untuk salat dengan lonceng? Kata Nabi, jangan. Itu meniru kaum Nasrani. Bagaimana kalau dengan buk, dengan trompet? Jangan, itu kebiasaan Yahudi. Jangan menyerupai mereka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menyalakan api di tempat yang tinggi sehingga semua orang melihat nyala api, berarti sudah waktu sholat? Lah, itu kebiasaan Majusi, para penyembah api. Sampai kemudian disampaikan mimpinya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, aku bermimpi demikian. Umar ibn Khattab berkata, aku juga mimpi dengan sama mimpinya, yaitu memanggil kaum muslimin untuk salat dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka azan adalah satu sunnah memanggil kaum muslimin untuk salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah mimpi yang hak, kata Nabi. Jangan tiru yang lainnya. Jangan tiru Yahudi, jangan tiru Nasrani, jangan tiru Majusi, maka kita berbeda dari mereka. Itu sudah dibahas kemarin. Sekarang dibahas contoh berikutnya. Bahwasanya para salafus saleh, para sahabat, biasa tenang di dalam perang. Tidak menjerit-jerit. Tidak seperti yang kita sering mendengar ceritanya. Oh, ketika berperang, Allahu Akbar. Ternyata enggak. Enggak begitu. Ketika mereka berzikir dengan keras saja, Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, irba'u ala anfusikum, fa inna Allah, sesungguhnya Allah tidak gaib dan tidak ada, tidak tuli. Allah tidak asam walal ghaiba, Allah tidak ada dan Allah tidak tuli. Irba'u ala anfusukum, tenangkan diri kalian. Maka mereka berzikir, bertakbir, iya, tapi dengan suara yang rendah, suara yang pelan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yu'rafuna bil waqar. Mereka dikenal dengan ketenangannya. Jadi kalau pasukan kaum muslim berangkat itu tenang. Berbeda dengan pasukan musyrikin, menjerit-jerit dan menabuh genderang. Ramai, riuh. Seakan-akan berkata kepada manusia, nih kami datang, tentara yang hebat, tentara yang gagah, tentara yang begini, saksikanlah kami. Seakan-akan begitu. Muslimin? Tidak. Dan ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abi Syaibah tadi, bahwasanya kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW tidak dikenal dengan suara-suara yang keras. Mereka dikenal suara mereka tenang, tenteram. Khafdus sauti, pelan suaranya. Ada ya suara, tapi pelan. Jadi jangan dikira dikir itu tidak bersuara. Itu bukan dikir namanya. Lu saya dalam hati dikir, ya bukan berdikir namanya. Membayangkan dikir. Karena tidak terucap di mulutnya. Mulutnya enggak bergerak sama sekali. Kamu lagi apa? Lagi zikir. Di mana zikirnya? Dalam hati. Nah, itu berarti membayangkan zikir. Itu membayangkan zikir. Ngelamun. Ucapkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi tidak dengan suara yang keras. Dan itu dikenal demikian di tiga tempat. Yang pertama, ketika berzikir, lirih suara mereka. Yang kedua, indal qital, ketika perang, pelan suara mereka. Yang ketiga, ketika mengantarkan jenazah, pelan suara mereka, tidak keras. Wa kadzalika sa'iril athari, wa kadzalika sa'irul athari taqtadi anahum kanat alaihi sakinah. Demikian pula dalam asar-asar, dalam riwayat-riwayat yang lain, bahwa mereka dikenal sakinah, tenang, tenteram. Fi hadzal mawatini, di tempat-tempat tadi, ma'amtila'il qulubi bidzikrillah, dengan penuhnya hati mereka mengingat Allah, wa ijlaluhu wa ikramuh, dengan memuliakan Allah, meninggikan Allah. Kama anna halahum fi salati kadzalik, demikian pula dalam salat mereka begitu. Dalam salat juga sama. Bukan tidak membaca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Baca. Kalau waktu jahar, ya jahar. Kalau waktu sir, ya sir. Tapi tetap diucapkan. Tapi dengan suara yang pelan, perlahan. Demikian pula zikir fi sujud, wa fi ruku', wa baina sajadatain. Sama, diucapkan dengan perlahan. Subhanallah. Wa kana raf'us sawti fi hadhihi al-mawatin ats-tsalatsah min 'adati ahli al-kitab. Sebaliknya, mengeraskan suara di tiga tempat tadi itu kebiasaannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kebiasaannya al-a'ajim, orang-orang ajam, orang-orang selain Islam. Thumma qad ibtuliya biha katsirun min hadhihi al-ummah. Kemudian sebagian besar umat ini ditimpa penyakit yang sama, yaitu menyerupai Yahudi dan Nasrani. Padahal tadinya sangat berbeda. Kaum muslimin dalam perang tenang. Kaum kufar, apakah Yahudi atau Nasrani atau musyrikin, riuh, ramai, suaranya keras. Barakallahu fikum. Ternyata hari ini sudah sama. Kaum muslimin juga mengikuti mereka dengan genderang, sampai ada istilah genderang perang. Ikhwan fillah na'azakumullah, kembali kepada kita. Disebutkan lagi yang kedua, yaitu ketika mengantarkan jenazah disuruh diam, kalau berzikir perlahan, tidak keras. Tetapi sebagian besar sudah meniru orang-orang ajam dengan suara yang keras. Yang ketiga, ketika zikir ba'da shalah, antara ifrad dengan tafrid, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanannya sepi banget, enggak ngomong apapun, diam aja di salat. Kamu di salat enggak zikir? Zikir dalam hati. Tidak seperti itu hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim dan di dalam hadis-hadis lain. Ibnu Abbas menyatakan, aku tahu berakhirnya salat di sautid zikr. Aku tahu berakhirnya salat dengan suara zikir mereka. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil di belakang. Salamnya Nabi tidak terdengar, tapi beliau tahu berakhirnya salat dengan suara zikirnya para sahabat. Walaupun perlahan, tapi karena banyak yang berzikir, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sudah berakhir salat. Berarti terdengar. Maka yang diam sepi, enggak berucap di mulutnya, itu salah. Ekstrem yang kanan. Ekstrem yang kiri, menjurit-jurit dengan yang suara yang keras, bahkan ditambah dengan speaker. Ini tafrid, ini ifrad. Ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Dan yang terbaik adalah yang wasata, yang tengah-tengahnya, yaitu berzikirlah dengan suara yang lirih. Tadarru'an wa khufiyah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dengan tadarru'an wa khufiyah, dengan merendah dan dengan suara yang lirih. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, walaysa hadha mawdi' iqtisa'i dhalik, dan bukan di sini tempatnya kita membaca atau membahas menyebutkan semua hadis-hadis masalah ini. Itu dibahas dalam fikih. Tetapi inti yang sedang kita bahas adalah dilarang menyerupai orang-orang kafir dalam semua masalah-masalah khususnya masalah agama. Fa'an Amr ibn Maimun Al-Azdi qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana ahlul jahiliyah la yafiduna min jam'in hatta tatlu' asy-syams. Bahwasanya disebutkan oleh Amr ibn Maimun Al-Azdi bahwa Umar berkata radhiyallahu ta'ala anhu, dulu di zaman jahiliyah, la yafiduna, mereka tidak ifadah dari Mina ke Mekah, hatta tatlu' asy-syamsu, hingga terbit matahari. Setelah terbit matahari baru mereka berjalan. Ifadah. Wa yaqulun, mereka dulu di zaman jahiliyah berkata, asyriq tabir kaima nughir, kita harus bersegera, kita harus berjalan setelah matahari terbit, asyriq sampai syaraqa syamsu, kaima nughir, agar kita tidak diserang. Nughir itu diserang oleh musuh. Qala fa khalafahu an-nabi, maka nabi menyelisihinya dan berkata dan menyuruh dan mencontohkan, afadha qabla tulu'i syamsi, ifadah sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari. Wa qad ruwiya fi hadzal haditsi fima adunnu, dan telah diriwayatkan sekian hadis seperti apa yang sudah kukira, bahwa disebutkan di sana, khalafa hadiyuna hadyal musyrikin. Setelah beliau menyuruh untuk ifadah sebelum terbit matahari, beliau berkata, bimbingan kita, hidayah kita berbeda dengan hidayah yang musyrikin, dengan bimbingan musyrikin. Wakadzalika kanu yafiduna min Arafat, demikian pula ketika mereka ifadah dari Arafah. Tanggal 9 para hujjaj, orang-orang haji, jamaah haji wukuf di Arafah. Sampai kapan, sampai jam berapa? Mereka dulu jahiliyah, mereka kembali dari Arafah, dari Arafat sebelum terbenam matahari. Faqalafahumun nabi, maka nabi pun menyelisihinya, jangan keluar dari Arafah sampai terbenam matahari. Bukan maknanya sampai setelah sholat maghrib, enggak, berbeda. Setelah terbenam matahari, walaupun sholat maghribnya nanti di Muzdalifah, itu yang sunnah, ditunda, ditakhir. Tetapi setelah terbenam matahari, dulu di tahun 90-an ketika di Arafah itu ada penjagaan sampai terdengar suara azan maghrib, baru penjagaan itu dibuka sehingga manusia berjalan seperti air bah, seperti air banjir. Tetapi mungkin sekarang sudah terlalu banyak manusia, lebih berlipat-lipat kali dari waktu itu, sehingga terlihat banyak yang melanggar. Sebelum maghrib sudah banyak yang berjalan keluar dari Arafah, padahal seharusnya ba'dal maghrib. Sampai seperti start dalam apa, lomba jalan kaki. 1, 2, 3, jalan semua. Waktu itu. Alhamdulillah, terjaga sunnah. Ternyata itu amdan, dengan sengaja disuruh oleh Rasulullah SAW agar membedakan diri dari musyrikin jahiliyah, ketika mereka ifadahnya sebelum maghrib dan mereka selalu ingin cepat Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Berarti contoh berikutnya lagi. Tadi contoh suara di tiga tempat tadi. Kaum muslimin tenang, kaum kufar menjerit-jerit. Maka kita tidak meniru mereka. Sekarang ketika ifadah. Musyrikin jahiliyah memiliki haji. Tapi haji-haji jahiliyah. Haji-haji yang sudah dicampur dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Haji yang dulunya diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang merupakan nenek moyang mereka kaum musyrikin Arab Quraisy khususnya, mereka tambah dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Maka ketika Nabi diutus alaihi salatu wassalam sebagai nabi terakhir meluruskan kembali haji yang benar seperti ini, jangan seperti musyrikin. Wa kadzalika kanu yafiduna min Arafat qabla al-ghurub fakhalafahum an-nabi, maka nabi pun menyelisihi mereka dengan ifadah setelah terbenam matahari. Wa bihadza sara al-wuquf ila ba'da al-ghurub wajiban. Oleh karena itu perhatikan para jemaah haji bahwa wukuf di Arafah sampai maghrib itu wajib hukumnya. Menurut jumhur para ulama, silahkan kamu mengikuti madhab apapun, apakah Syafi'i atau Maliki, ataupun Abu Hanifah, ataupun Hambali, sama. Mereka mewajibkan wukuf di Arafah sampai maghrib. Waruknan inda ba'dihim, sebagian ulama lainnya, kalau jumhur menyatakan wajib, sebagian yang lainnya menyatakan rukun. Bayangkan wajib sama rukun. Rukun lebih-lebih lagi. Wajib dan rukun di dalam haji berbeda. Apa perbedaannya? Di dalam haji khususnya. Kalau yang wajib kadang bisa diganti dengan dam. Tetapi kalau rukun yang ditinggal, batal hajinya. Jumhur menyatakan wajib. Ternyata sebagian mereka menyatakan rukun. Kalau enggak selesai tawafnya sampai maghrib, enggak sah hajinya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Thumma al-hadith qad dhakara fihi qasdul mukhalafa lil musyrikin. Yang menjadi pembahasan kita, catatan kita adalah hadis-hadisnya menyebutkan kalimat membedakan diri dari musyrikin. Ada kalimat khalafa hadyuna hadiyal musyrikin. Hadiah kita, bimbingan agama ini berbeda dengan bimbingan agama mereka. Menunjukkan bahwa kita disuruh untuk memiliki karakter tersendiri dalam Islam ini. Jangan tiru-tiru. Jangan latah mengikuti agama lain. Terus dikasih stempel Islam. Mereka punya apa? Kita bikin juga. Kasih Islam belakangnya. Valentine. Valentine Islam. Ulang tahun. Ulang tahun Islam. Mereka punya musik. Musik Islam. Bikin juga. Latah itu namanya. Emang ada riwayatnya? Ada salafnya? Berdakwah dengan musik. Ikhwan min na'azakumullah. Nanti akhirnya mereka berjudi, kita bikin judi Islam. La wallah, tidak demi Allah. Justru yang diajarkan di dalam agama ini bahwa kita tidak meniru-niru agama lain. Bahkan jangan meniru Ajam, Romawi dan Persia. Kembali pada contoh berikutnya, wa aidan, dan juga diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, jangan kalian minum di bejana-bejana emas atau perak. Gelas-gelas emas atau gelas-gelas perak, piring-piring emas atau piring-piring perak. Wala ta'kulu fi sahafihima. Sahaf dari sahfa, piring. Huma kembali kemana? Emas dan perak. Jangan dari bejana emas dan perak, jangan pula dari piring-piring emas dan perak. fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena itu untuk mereka di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Apa maknanya untuk mereka di dunia? Bahwa itu kebiasaannya musyrikin, orang-orang kafir, apakah Yahudi atau Nasrani ataupun musyrikin, mereka memakai bejana emas, perak, memakai piring-piring emas, piring-piring perak, pakai sendok emas, sendok perak dan sebagainya. Kalian kaum muslimin, jangan tiru-tiru mereka. Itu biarkan mereka di dunia, sedangkan nanti di akhirat mereka di neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah dan mendapatkan piring, gelas, emas, perak dan sebagainya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Dari Jubair bin Nufair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau melihat Rasulullah SAW memakai dua pakaian mu'asfarain. Bahwa Nabi melihat dirinya, melihat beliau memakai dua pakaian mu'asfar. Mu'asfar itu dicelup dengan warna oranye, kuning ke oranye-oranyean dan berbau harum. Dan itu barakallahu fiikum. Nabi menyatakan, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar, fala talbasha." Ini adalah pakaiannya orang kafir. Jangan pakai keduanya. Pakaian atas dan pakaian bawah yang disarungkan dan yang diselendangkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang sebelumnya tentang bejana emas, gelas emas, piring emas, Nabi menyatakan kalian jangan pakai. Mengapa? Jangan menyerupai orang-orang kafir. Ternyata pakaian juga sama. Kalau disebutkan oleh Nabi mu'affar, itu adalah pakaian mereka. Subhanallah, sampai hari ini mereka masih pakai. Pernah lihat? Pakaian oranye-nya biksu-biksu. Oranye pakainya. Seperti itu. Kata Nabi, jangan pakai pakaian itu. Itu pakaiannya mereka, orang-orang kafir. Dua helai, satu disarungkan, satu diselendangkan. Barakallahu fiikum. Fala tashabbahu bihim. Kalian jangan menyerupai mereka. Alalan nahya, dijadikan alasan pelarangan pakai bejana emas, pakai piring emas, dan juga pelarangan memakai dua helai kain yang berwarna oranye tadi, karena itu pakaian kufar. Nabi menyebutkan alasannya. Innaha, sesungguhnya dua pakaian itu adalah pakaian orang kafir. Inna hadihi thiyabul kuffar, kata Nabi. Pakaian orang kafir. Wasawa'un arada annaha mimma yastahilluhul kuffar. Wabiannahum yastamti'una bikhalaqihim fid dunya. Au mimma ya'taduhul kuffar lidhalik. Kama annahu fil hadith. Qala innahum yastamti'una bi aniyatid dhahab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alasan Nabi melarang tadi adalah karena itu pakaian orang kafir. Sama saja, apakah itu yang diajarkan oleh agama mereka, berarti pakaian khusus agama mereka sebagai pakaian resmi agama mereka, atau itu pakaian yang biasa mereka pakai, khasnya mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innahum yastamti'una bi aniyatiz zahabi wal fiddah fid dunya. Kata Nabi, mereka bersenang-senang dengan bejana emas, dengan piring emas di dunia. Wa hiya lil mu'minina fil akhirah, sedangkan itu nanti untuk kaum mukminin di akhirat. Berarti bukan ajaran agamanya sesungguhnya, tapi itu kebiasaan orang kafir. Apalagi kalau itu ajaran agamanya. Kalau kita tiru, berarti kita meniru agama mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seperti mereka memakai pakaian-pakaian khusus. Gamis. Ya, seperti yang kita pakai. Tetapi di tengahnya diikat dengan sabuk. Ada yang sabuknya dari kain, ada dari ban begini. Pernah lihat para uskup, para pendeta. Mereka memakai sabuk di gamisnya. Maka kita kaum muslimin memakai gamis, jangan pakai sabuknya. Karena menyerupai mereka. Mengingatkan kita pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ditegur, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Beliau marah. Ara'aitani kharajtu minal kanisa wa alayya zannar. Apakah kau lihat aku keluar dari gereja? Atau kau lihat gamisku ada sabuknya? Maksudnya, apakah kau lihat aku Nasrani? Huwada, lihatlah aku. Keluar dari masjid-masjid kaum muslimin. Dan pakaianku pakaian muslimin. Enggak ada sabuk di pakaianku. Maka wajib bagi setiap muslim, kalau ada hadis, harus cocok, harus sependapat. Orang tadi kan bertanyanya kurang ajar, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Kata Imam Syafi'i, ya tentu, kau lihat aku keluar dari gereja. Apa kau kira aku Nasrani? Pakai gamisnya ada sabuknya. Kalau muslim, keluar dari masjid muslimin, pakainya pakaian muslimin, enggak ada zannar, enggak ada sabuknya. Maka wajib setiap ada hadis sahih, wajib diterima. Asyahid barakallahu fikum, yang menjadi saksi, yang menjadi bukti, adalah kalimat tadi, alayya zannar, apakah ada sabuk di gamisku? Karena itu pembedanya. Itu pembedanya. Wa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih. Dari Abi Uthman al-Hindi, qala kataba ilayna Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa nahnu bi Azerbaijan. Disebutkan oleh Abi Uthman al-Hindi, Umar menulis surat kepada kami sedangkan kami waktu itu ada di negeri Azerbaijan bersama Utbah ibn Farqad. Isi suratnya, ya Utbah, innahu laysa min kaddi abika wala min kaddi ummika fa'ashi' al-muslimina fi rihalihim mimma fa'ashbi' al-muslimina fi rihalihim mimma tushbi' minhu fi rahlik wa'iyaka wat-tana'um wa'ziyi ahli syirki walubusil harir. Wahai Utbah, Amir Mukminin Umar sebagai khalifah menyurati anak buahnya yang ada di negeri lain, Azerbaijan. Ingat, ini bukan hakmu, bukan hak ibumu. Ini hak muslimin. Maka kenyangkanlah kaum muslimin di tempatmu seperti kau kenyangkan dirimu dan keluargamu. Ini nasihat yang bagus buat seorang pemimpin. Nasihat yang bagus buat seorang gubernur atau wali kota atau yang sejenisnya. Khalifah memberikan pesan. Jangan dikira ini punyamu, punya keluargamu, punya nenek moyangmu. Ini punya kaum muslimin. Kenyangkan mereka seperti engkau mengenyangkan keluargamu. Ini nasihatnya demikian. Yang kedua nasihatnya, wa iyyaka wattana'um bi zayyi ahli syirk. Hati-hati engkau. Jangan engkau bernikmat-nikmat, bermewah-mewah dengan pakaian musyrikin. Ini berkaitan dengan pembahasan kita. Jangan bergaya, bernikmat-nikmat dengan pakaian musyrikin. Walabusil harir. Dan memakai sutra. Sutra memang dianggap waktu itu pakaian yang mewah. Mungkin sampai sekarang. Tetapi ingat, laki-laki gak boleh memakai sutra. Itu untuk perempuan. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Dan biasanya yang memakai sutra, batik sutra, bahan sutra, itu orang-orang besar. Iya kan? Maka ketika pembesar Azerbaijan disurati oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pesannya, ingat, ini bukan hakmu, bukan hak ibumu. Kenyangkan rakyatmu seperti engkau kenyangkan dirimu dan keluargamu. Dan jangan bermewah-mewah dengan pakaian musyrikin. Jangan bermewah-mewah dengan memakai pakaian sutra. Fa inna Rasulullah SAW naha an labusil harir. Karena Rasulullah SAW melarang untuk memakai sutra. Wa qala illa hakadha wa rafa'a lana Rasulullah SAW bi asbu'aihi al-wusta was-sababah wa dhammahuma. Kecuali seperti ini, beliau angkat jarinya, yaitu Rasulullah SAW, jari tengahnya dan jari telunjuknya. Kecuali seperti ini, ini sedikit saja. Wadhammahuma digabungkan, jari telunjuk dan jari tengahnya. Ikhwan ibn a'azakullah, ini contoh berikutnya. Bahwa kita disuruh untuk membedakan diri dari orang kafir. Kebiasaan orang kafir, ketika mendapatkan kekuasaan, maka dia akan mengenyangkan dirinya dan keluarganya dan merupakan rakyatnya. Akan bermewah-mewah dengan pakaian yang mewah, dengan jam yang mewah, dengan baju yang mewah, dengan pakaian sutra, dengan pakaian orang kafir, dengan jam tangan yang 1 miliar. Ingat, ini bukan warisan bapakmu, bukan warisan nenek moyangmu. Ini adalah hak kaum muslimin. Kenyangkan rakyatmu seperti engkau mengenyangkan dirimu dan keluargamu. Masya Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan nasihat dari nasihat Umar, dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mementingkan rakyatnya dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyerupai kaum kuffar. Wallahu ta'ala a'lam. بالصواب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.